Bapaknya yang galak, mantan raja copet di stasiun kereta Bandung. Itu bergajulan nomor satu, yang syukurlah sekarang sudah bisa jadi orang gila. Bertambah galak, bicaranya teriak kayak anjing menyala, mata kerap membelalak. Tapi putrinya yang ayu mencintai aku, aku mencintai ya. Ibunya yang menor, mantan komandan lokalisasi, itu tuh yang di jalan gardu, omongannya pedas tanpa koma dan tandas, masuk hati ngerembes, sakitnya bukan main. Tapi putrinya yang ayu sangat mencintai aku. Peduli apa dengan orang tuanya, sebab bagiku cinta kalau ditentang malah makin membentang. Peduli apa dengan orang tuanya, sebab bagiku cinta kalau diusik malahan makin asik. Putrinya yang ayu, matanya sayu, di apa-apa mau, artinya menurut. Tapi bukan urusan yang tidak-tidak, Mas. Khusus untuk urusan yang baik-baik saja. Kulit kuning mulus, tutur katanya halus, tak pernah menyinggung orang, tapi kerap kali cuman merangsang. Kalau sudah begini kondisinya, apalagi sih yang harus dipertimbangkan? Biar ortonya mendengus, cinta jalan terus. Biar ortonya mendengus, cinta pasti jalan terus. Biar ortonya mendengus, aku akan jalan terus. Biar ortonya mendengus, cinta mah jalan terus.